pura-pura yang tak bisa dipaksa. Kalau ada rasa, saya pasti bicara. Memang kalau cinta butuh kata-kata, tapi saya terpandai untuk mau bicara. Kurang jelas atau sulanggar batas, sapu chat bikin kau baper sampai kau suta kandas. Sapu love love ini harus dapat blok blok, karena ada kau yang shock shock. Salah kau pikir kau yang kacau dan sa go go, harus jauh dari koko. Dan sebenarnya sa sayang tapi cuma testo. Sa suka kau tapi tak mungkin jadi sapu pacar. Sa sayang kau tapi tak cinta, hanya kau yang cinta.